إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله. Sampai kita pada ucapan Ibn Abbas dalam atharnya yang menyatakan وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةٌ وَآخَاتِ النَّاسِ وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةٌ وَآخَاتِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا. Kebanyakan persaudaraan manusia di dunia ini kebanyakan di atas urusan-urusan dunia. وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Dengan demikian tidak akan membawa kebaikan pada pelakunya sedikit pun. Aila yanfa'uhum bal yadurruhum. Ini persaudaraan yang karena dunia, ikatan persaudaraan karena dunia itu hanya memberikan madarat dan tidak memberikan manfaat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Semua orang yang saling mencintai, semua orang yang saling mengasihi pada hari itu nanti, hari kiamat nanti, ba'duhum li ba'din adu, sebagian terhadap sebagian yang lain akan menjadi musuh. Illal muttaqun, kecuali orang-orang yang bertakwa, yakni yang dalam keadaan ukhuwahnya karena Allah dan cinta mencintainya karena Allah. Itu namanya muttaqin. Maka orang muttaqin dikecualikan oleh Allah. Kalau yang cintanya karena dunia, pasti berakhir nanti di akhirat dalam keadaan bermusuh-musuhan. Saling salah menyalahkan dan saling tuding-menuding di akhirat nanti. Akan bermusuh-musuhan. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa, yang mencintai karena Allah dan karena ketakwaan. Maka dia terus bersaudara, dan dalam keadaan di akhirat nanti, mereka dalam keadaan tetap bersama di dalam jannah. Wa idza kanatil balwa qad ammat bihadha, kalau bencana persaudaraan karena dunia ini telah merata di zaman Ibn Abbas, khairul qurun, berarti itu adalah generasi yang pertama, fama zadal amr, atau generasi yang merupakan khairul qurun, fama zadal amru ba'da dhalika illa syiddah, maka tidaklah perkaranya setelah mereka kecuali lebih dahsyat. Kalau Ibn Abbas sudah mengingatkan kebanyakan persaudaraan sekarang ini di antara manusia adalah karena dunia, maka bagaimana kalau hari ini? Lebih parah lagi, lebih banyak lagi manusia yang hubungannya, ikatannya, persaudaraannya hanya karena dunia. Hatta waqa'atil mu'alah ala syirki wal bida'i wal fusuqi wal isyan, hingga terjadilah persaudaraan di atas kesyirikan, persaudaraan ukhuwah di atas kebid'ahan, persaudaraan di atas kefasikan, di atas kemaksiatan. Wa qad waqa'a ma akhbara bihi, dan telah terjadi apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW yang menyatakan badal Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, yaitu ketika Rasulullah menyatakan Islam ini dimulai dengan asing dan akan kembali asing. Maka orang yang bersaudara karena Allah, karena agama, itu sudah betul-betul sedikit dan asing di zaman kita ini. Wa qad kana sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in min al-muhajirin wal ansar fi ahdi nabiyihim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ahdi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yu'thir ba'dhum ba'dan ala nafsihi. Para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, semoga Allah meridai mereka, di zaman Abu Bakar dan Umar, di zaman Nabi mereka, di zaman Rasulullah SAW, mereka yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka dalam keadaan mementingkan saudaranya di atas dirinya sendiri, karena cintanya, karena Allah SWT. Wa taqarruban ilaih, dan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan apa? Dengan ithar. Saya butuh, saudara saya juga butuh, maka saya berikan kepada saudara saya dan biar saya ngalah. Ini namanya izar. Allah katakan tentang mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mementingkan saudaranya di atas diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan khasasah, dalam keadaan butuh, dalam keadaan darurat. Datang tamunya dari kalangan muhajirin dalam keadaan di rumahnya tidak memiliki apa-apa, Orang Ansar ini mengatakan pada istrinya, apakah ada makanan untuk tamu kita ini? Dijawab, tidak ada wahai suamiku kecuali kut auladik, kecuali makanan anak-anakmu. Tidurkan anak-anak. Hibur anak-anak supaya tidur. Dan kemudian dipadamkan lampunya. Dan kemudian dipanggil, tamunya silakan makan. Tuan rumahnya berpura-pura makan. Berpura-pura mengecap, sepertinya ikut makan, padahal cuma tamunya yang makan. Dia tidak makan untuk tamunya ini. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT tentang seorang yang saleh dari kalangan para sahabat ini. Diberitakan berita ini, maka kemudian turunlah ayat Allah SWT yang menyatakan, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Mereka lebih mementingkan saudaranya di atas kepentingan dirinya sendiri, walaupun mereka dalam keadaan betul-betul darurat, dalam keadaan butuh sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah banyak kisahnya bagaimana itharnya orang-orang Ansar kepada Muhajirin, dan bagaimana itharnya Muhajirin terhadap orang-orang Ansar. Wa 'ali ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dan diriwayatkan pula dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, laqad ra'aituna 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma minna ahadun yara annahu ahaqqu bi dinarihi wa dirhami min akhihi al-muslim. Rawahu Ibn Majah. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikan ucapan Ibn Umar ini. Kami telah melihat diri-diri kami, yang melihat masyarakat kami di masa Rasulullah SAW. Wa ma minna ahadun, tidak ada seorang pun di antara kami yang merasa lebih berhak terhadap dirhamnya dan dinarnya daripada saudaranya sesama muslim. Bayangkan, uangnya, dinar dan dirhamnya ada di kantong dia, tetapi dia tidak merasa lebih berhak untuk menggunakannya daripada saudaranya. Apa maknanya? Maknanya siapa yang butuh duluan? Ketika saudara butuh, nih ambil, saya punya uang. Ini ambil, saya punya. Tidak merasa seorang pun dari kami kalau dirinya merasa lebih berhak untuk menggunakan ini. Bisa jadi saudara saya lebih berhak, bisa jadi dia lebih berhak menggunakan ini. Sehingga kantong-kantong mereka itu seperti bejana berhubungan. Tahu kaidahnya bejana berhubungan. Rata terus, yang diambil dari sini, yang di sini mengalir ke sana. Yang diambil di sebelah sini, dia mengalir ke sini. Karena selalu berhubungan. Ini keadaan mereka. Wa ma minna ahadun, tidak ada seorang pun dari kami yang berpendapat bahwa dirinya berhak untuk menggunakan dinarnya dan dirhamnya daripada saudaranya. Ini keadaan mereka, keadaan orang-orang yang mutahabbina fillah, yang saling cinta mencintai karena Allah. Wa qala Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, dan berkata Ibn Abbas, wa taqatta'at bihimul asbab. Ibn Abbas mengatakan tentang ayat wa taqatta'at bihimul asbab dalam surat Al-Baqarah ayat 166, dan terputus hubungan sebab-sebab. Ternyata beliau menafsirkannya al-mawaddah, kasih sayang, yang saling cinta mencintai, saling kasih mengkasihi. Nanti taqatta'at bihimul asbab, akan terputus semua itu. Masing-masing nafsi-nafsi, diriku-diriku, masing-masing mementingkan dirinya. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi hubungan yang fulan cinta sama fulan, fulan cinta sama alan, yang ini mengkasihi dia, dia mengkasihi ini. Itu di dunia. Ketika nanti di sana, urusannya masing-masing dengan dirinya. Bahkan seseorang ada yang rela mengorbankan istrinya dan anaknya untuk menyelamatkan dirinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini apa yang digambarkan dalam surat Abasa wa Tawalla, yang di akhir ayatnya yang disebutkan, ketika datang sakhah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Ketika hari orang-orang dalam keadaan lari dari istrinya, dari anaknya, dari bapaknya, dari ibunya, tidak peduli dengan mereka semuanya. Likulli imri'in minhum sya'nun yughnihi, masing-masing dari mereka punya urusan sendiri-sendiri. Ini khonifin na'azakumullah, makna taqatta'at bihimul asbab. Athar ini diriwayatkan oleh Abdun Ibn Humaid dan Ibn Jarir dan Ibn Mundir dan juga Ibn Abi Hatim dan Hakim dan Sahahahu. Imam Hakim mensahihkan dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi. Wa huwa kama qala kata muhakkik. Dikatakan kalimat mawaddah yang ditafsirkan oleh Ibn Abbas tadi, ay allati kanat bainahum fid dunya, yakni cinta kasih yang dulunya ada di dunia, khanatuhum ahwaj ma kanu ilaiha wa tabarra'a ba'dhum min ba'd, mereka akan khianati semua cinta tadi, mereka akan batalkan semua kasih tadi, semua cinta kasih tadi mereka akan gugurkan semuanya. Khanatuhum ahwaj ma kanu ilaiha, di waktu mereka sangat butuhnya di akhirat. Mereka sangat butuh pertolongan, tapi tidak akan ada yang bisa menolongnya. Kekasih yang paling mencintainya sekalipun. Anak terhadap bapaknya, bapak terhadap anaknya, istri terhadap suaminya, suami terhadap istrinya, tidak akan bisa saling membantu dan sama sekali tidak lagi memikirkan orang lain. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Karena yang dihadapinya adalah nar. Mengerikan yang dihadapannya, yang melupakan dia pada semua kekasihnya. Waqala, dan Allah berfirman, وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ, sesungguhnya kalian mengambil selain Allah berhala-berhala, dan kalian mengambil cinta kasih diantara kalian di kehidupan dunia. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, tetapi nanti hari kiamat, يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ, kalian akan mengingkari sebagian kalian dari sebagian yang lain. وَيَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا, dan saling melaknat sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ, dan tempat kalian adalah neraka dan kalian tidak akan mendapatkan penolong. Allah gambarkan tentang musyrikin yang cinta mereka sesama mereka itu ala syirki, di atas kesyirikan, di atas kesesatan. Maka mereka nanti di akhirat nanti mawaddahnya hilang. Mawaddata bainikum fil hayati dunya, cinta kasih kalian sesama kalian di kehidupan dunia, nanti yaumal qiyamah yakfur ba'dukum ba'da wa yal'an ba'dukum ba'da, nanti di akhirat kalian saling melaknat, kalian saling bermusuhan, kalian saling mengingkari, saling salah menyalahkan, dan tempat kalian adalah dalam neraka. Wa ma lakum min nasirin, dan tidak ada di antara kalian an-nasirin, tidak ada penolong-penolong sama sekali. Bagaimana dengan orang yang cinta karena Allah di dunia? Saat itu tetap mereka nafsi-nafsi, tetapi Allah selamatkan mereka karena kecintaan mereka di dunia karena Allah. Apa dalilnya? Dalilnya sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang nanti di padang mahsyar Allah akan naungi mereka di tempat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang mendapatkan naungan Allah ini? Pertama, imamun adil, imam yang adil. Dan yang kedua, rajulani, 2 orang. Yang tahabba fillah, yang saling cinta mencintai karena Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dinaungi oleh Allah SWT. Mendapatkan pertolongan dari Allah, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, karena kecintaan mereka sesama mereka di dunia, adalah sesuatu yang memang karena Allah, karena ketakwaan dalam rangka ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan akibat baiknya di akhirat. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tentang ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Ittabarra alladziina tubi'u min alladziina ittaba'u wa ra'u al-'adzab." Dan ingatlah ketika mereka berlepas diri, yang diikuti berlepas diri dari yang mengikuti, dan mereka melihat adab ketika mereka melihat adab. Yani setiap orang yang diikuti dan orang yang mengikutinya nanti saling salah menyalahkan. Setiap orang yang mengajak satu pemahaman, pemahaman apapun, maka yang satu yang mengikuti menyalahkan yang mengikuti. Kalian kenapa membawa kami ke jalan kesesatan? Sekarang kami diadab gara-gara kalian yang membawa kami. Dan merekanya pun, yang memimpinnya, yang mengajaknya, juga menyalahkan pengikutnya. Kalian yang membesar-besarkan aku. Kenapa taklid kepada aku? Kenapa kamu hanya taklid tidak mengingatkan aku? Saling salah menyalahkan, dan mereka melihat adab di hadapannya. Mereka saling mencaci, saling memaki, dan saling menyalahkan, saling mengingkari, dan dikatakan oleh Allah, yal'an ba'duhum ba'dha, melaknat sesuatu atau sekelompok dari kelompok yang lain. Tabarra, berlepas diri. Kecuali seperti tadi dikecualikannya illal muttaqin, kecuali orang yang takwa yang diikutinya berterima kasih, yang mengikutinya berterima kasih alhamdulillah karena bimbinganmu kami mendapatkan keselamatan. Juga yang diikutinya mengatakan alhamdulillah karena kalian kritis selalu mengingatkan aku sehingga aku selamat. Karena tidak taklid selalu mengingatkan. Yani karena yang namanya cinta karena Allah selalu hidup amar ma'ruf nahi munkar dan selalu hidup tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling menasihati dengan kebenaran, saling menasihati dengan kesabaran, yang diikuti maupun yang mengikuti, pemimpinnya maupun bawahannya, saling mengingatkan, tidak taklid kepada pimpinannya, pimpinannya juga tidak diktator pada bawahannya, selalu ya, dengan dalil-dalil dan selalu hidup nasihat menasihati, sehingga mereka tidak seperti yang digambarkan oleh Allah ini. Allah gambarkan ini tentang musyrikin, tentang orang-orang yang sesat. Ittabarra alladzina tubi'u min alladzina taba'u wa ra'ul 'adzab. Sedangkan yang mengikuti dalam kesesatan dan diikuti dalam kesesatan, mereka berlepas diri satu sama lainnya. Yang diikuti berlepas diri kepada yang mengikutinya. Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan tentang hadis ini. Haula'i المتبوعون كانوا على هدى واتبعوهم ادعوا انهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكين غير طريقهم. Mereka bisa terjadi yang diikutinya di atas petunjuk, tetapi yang mengikutinya ngaku mengikuti pimpinannya atau mengikuti yang diikuti ternyata menyelisihinya dan menyelisihi manhajnya, dan mereka menjalani jalan lain. Wa hum mukhalifuna lahum salikina ghaira tariqihim, mereka menjalani selain jalan yang diikutinya. Maka pengikutnya tidak mau tahu, berlepas diri. Saya tidak mengajak kalian ke sana. Saya mengajak kepada kebenaran. Kenapa kalian mengaku pengikutku ternyata menjalani selain jalanku? Ikhwan fillah a'azakumullah, ini juga terjadi. Yang tadi juga terjadi. Keadaan yang musyrikin, keadaan orang-orang sesat yang diikuti dan mengikutinya saling menyalahkan. Sedangkan kalau orang-orang mengaku pengikut para anbiya, mengaku pengikut para ulama, tetapi mereka tidak konsekuen. Mengaku pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi dia menjalani jalan bid'ah. Mengaku mengikuti para ulama, tapi dia menjalani jalan-jalan baru yang tidak pernah diajarkan oleh para ulama. Maka ketika mereka mengatakan, saya pengikutnya fulan, fulan masuk surga, kenapa saya tidak? Maka fulan tadi yang diikuti akan berlepas diri. Tabarra'a. Aku tidak tahu menahu tentang apa yang kamu kerjakan. Aku tidak pernah menyuruh. Aku tidak pernah menasihatkan. Dan aku tidak pernah mengajarkan pada kalian. Dan terjadi pula yang demikian pada seorang yang saleh. Mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah. Tiba-tiba pengikutnya melampaui batas. Ketika orangnya meninggal, kuburannya diagungkan, dibesarkan, dan disembah. Apakah dia salah? Dia mengajarkan tauhid, dia tidak salah. Tetapi pengikutnya dalam rangka, katanya, menghormati orang saleh ini, kita harus begini, kita harus begitu, sampai mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Maka si pengikut-pengikut ini mengaku mengikuti orang saleh tadi. Dan orang salehnya tabarra'a. Ittabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul 'adzab. Kemudian dikatakan dalam Ibnu Qayyim selanjutnya, وَيَزْعُمُونَ أَنَّ مَحَبَّتُهُمْ لَهُمْ تَنْفَعُهُمْ فِي مُخَالَفَتِهِمْ. Dan mereka mengira bahwa cintanya mereka kepada orang soleh tadi sehingga mereka menyembah kuburannya, mereka memberikan berbagai macam sesajen kepada kuburannya, dikira akan bermanfaat untuk mereka. فَيَتَبَرَّعُونَ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ternyata orang soleh tadi berlepas diri dari orang-orang yang mengaku pengikutnya tadi. فَإِنَّهُمْ مُتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا. Karena ternyata mereka mengambil orang soleh tadi sebagai wali-wali selain Allah, sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. وَهَذَا حَالُ كُلِّ مَنْ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيجَهُ أَوْلِيَا. Dan ini berlaku pada setiap orang yang mengambil selain Allah perantara dari para wali. يَنْ يُوَالِ لَهُمْ وَيُعَادِ لَهُمْ. Yang mereka berwala dan bermusuhan karena orang tadi. Wa yarda lahum, dan juga ridha karena mereka. Wa yaghdab lahum, dan marahnya juga karena mereka. yani karena wali-wali tadi. Fa inna a'malahu kulluhum batilah, maka amalan-amalan mereka adalah amalan yang batil. Kemudian Al-Allamah Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan, yaraha yawmul qiyamah hasarat alaihim, dan mereka melihatnya di hari kiamat sebagai hasarat, penyesalan mereka. Maka fratiha wa siddati ta'bihi fiha wa nasbih. Kenapa merupakan hasarat, kerugian yang betul-betul membuat penyesalan buat mereka? Karena banyaknya dan kerasnya dan capeknya mereka di dunia. Mereka sibuk menghormati orang soleh tadi dengan berbagai macam cara. Dengan membaca manakibnya, Manakib Abdul Qadir Jailani. Dengan mendatangi kuburannya. Dengan mendendangkan syair-syairnya. Dengan mengadakan ulang tahunnya. Ya, ini ulang tahun kelahiran, ini ulang tahun kematiannya Syekh Al-Allamah Fulan bin Fulan. Ya. Betul-betul dimuliakan, dicintai dengan sekian cara-cara. Ternyata cara-cara itu kebid'ahan dan kesyirikan. Ya. Yang tidak diajarkan oleh orang soleh tadi. Maka ketika orang soleh tadi dibangkitkan di hari kiamat, dan mereka mengaku pengikutnya, kami cinta kepada kamu. Ya. Ternyata tabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, yang diikuti tadi berlepas diri dari yang mengikutinya. Aku enggak pernah mengajarkan yang seperti itu. Siapa yang suruh menyembah kuburanku? Siapa yang menyuruh kalian untuk memberikan sesajen-sesajen di kuburanku? Siapa yang menyuruh kalian untuk tirakat di kuburanku? Siapa yang menyuruh kalian? Tabarra, berlepas diri. Maka ini hasarat buat mereka. Buat pengikut-pengikutnya tadi betul-betul suatu yang menyesal atau membuat kesal mereka, membuat mereka dalam keadaan sedih yang sangat. Yani dalam keadaan mereka menggigit jari mereka, dalam keadaan sedih, saya sudah capek di dunia, sudah lelah, dalam keadaan demikian-demikian ternyata semuanya merdud, semuanya tertolak di sisi Allah, dan bahkan yang diikutinya berlepas diri. Idlam yujarrid mu'alatuhu wa mu'adatuhu wa hubbuhu wa bughdhuhu wa intisaruhu wa itharuhu lillahi wa rasulih. Karena mereka tidak mengkhususkan kecintaannya karena Allah, dan tidak pula memusuhi karena Allah, tidak cinta karena Allah, tidak benci karena Allah, dan tidak pula membela karena Allah, tidak pula ithar karena Allah dan rasulnya. فَأَبْطَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ ذَلِكَ الْعَمَلْ كُلَّهِ, maka Allah membatalkan semua amalan mereka seluruhnya. وَقَطَعَ تِلْكَ الْأَسْبَابِ, maka sebab-sebab yang mereka lakukan terputus, tidak mendapatkan hasil apapun. فَيَنْقَطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُلَّ سَبَبٍ, maka terputus hari kiamat nanti semua sebab-sebab. Wa wasilah, semua perantara, semua sebab, semua cinta kasih, semuanya tidak akan berfaedah, munqati', terputus, kalau tidak karena Allah. Tapi sebab yang dilakukan karena Allah, yang diajarkan oleh Allah, menjadi perantara yang diridhoi oleh Allah, perantara yang diridhoi oleh Allah adalah amalan saleh. Maka tentunya Allah akan memberikan kepadanya kebaikan. Tetapi selain itu, in qata'a, akan terputus, tidak mendapatkan apa-apa. Wa la yabqa illa sababul wasil bainal 'abdi wa rabbih, maka tidak ada jalan yang tersisa kecuali jalan yang menyambungkan antara hamba dengan Rabb-nya. Kecuali satu sebab yang wasilah, yang menyampaikan seorang hamba kepada Rabb-nya. Wa huwa hadduhu minal hijrah, yaitu apa yang mereka lakukan, dan itu bagian amal mereka dari hijrah mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa tajriduhu ibadatahu lillah, dan pengesaan mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pengesaan Allah dalam ibadah. Wa walawazimuha, dan juga konsekuensi-konsekuensinya, itu yang merupakan jalan yang akan mendatangkan keselamatan di sisi Allah. Termasuk diantaranya al-hubbu wal-bughdu wal-ata'u wal-man'u wal-mu'alatu wal-mu'adatu wal-taqribu wal-ib'ad wal-tajrid mutaba'ati Rasulillah tajridan mahdan bari'an min syawa'ibil iltifat ila ghairih. Di antara sebab-sebab yang digariskan yang akan menyelamatkan adalah cinta dan benci karena Allah, memberi atau tidak memberi karena Allah, berwala, membela dan memusuhi juga karena Allah, dan menjauhi atau mendekati seseorang karena Allah, dan juga menghususkan hanya ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam saja, mengikuti ajaran beliau saja. Dengan bari'an min syawa'ib iltifat ila ghairi, bersih dari segala macam kotoran-kotoran, yaitu menengoknya kepada selain Allah atau selain Rasulullah SAW, mengambil dari selain Allah dan Rasulnya, bersih dari itu semua. Fadlan an syirik, apalagi kesyirikan, bersih dari kesyirikan-kesyirikan. Bainahu wa baina ghairih, tidak mensekutukan Allah dengan selainnya. Fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaih, lebih-lebih lagi mendahulukan ucapan orang lain di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Tidak boleh ada yang demikian. Fahada sabab huwalladhi la yanqati' bisahibihi. Maka kalau sudah seperti ini, jalan yang dilaluinya adalah jalan-jalan yang Allah gariskan, cinta dan bencinya karena Allah, dan juga karena menjalani sunnah Rasulullah, dan menjauhi dari berbagai macam kesyirikan dan kebinahan, maka inilah yang akan membawa pelakunya kepada kebaikan, dan la yanqati', tidak akan terputus sebab itu, tetapi justru akan menghasilkan. Terputus itu istilahnya mandul, tidak mendapatkan apa-apa. Tidak demikian, tetapi akan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akibat baik di sisinya. Wa hadhihi an-nisbah bainal 'abdi wa rabbih. Inilah hubungan antara Allah dengan hambanya. Wa huwa nisbatul 'ubudiyyah al-mahdhah, yaitu hubungan peribadatan murni. Wa hiya akhiyatuhu allati yahulu ma yajul aw yajulu ma yajul wa ilaiha marji'uhu, yang merupakan akhiyatuhu. Akhiyah adalah poros, poros yang merupakan pusat yang semua beredar di sekitarnya. Allati yajulu ma yajulu ilaiha, yang semua perkara-perkara yang lain itu ngikut padanya dan berpisar di poros itu, dan marja'nya ke poros itu. Wala tatahaqqaq illa bitajridi mutaba'atir rasul, dan tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, ini poros. Semua amalan-amalan harus karena itu, dalam rangka ibadah, dalam rangka tunduk pada Allah, dalam rangka mengesakan Allah, dalam rangka dia menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan tidak akan terwujud itu semua kecuali dengan mengikuti Rasulullah SAW. Id hadhil ubudiyah innama ja'at ala alsinatihim. Kenapa harus mengikut kepada Rasulullah SAW? Karena tidak datang perintah untuk ibadah ini dan cara-cara ibadah ini kecuali melalui lisan-lisan para Rasul, melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arafta illa bihim. Kalian tidak kenal tauhid kecuali karena perantaraan para Rasul. Kalian tidak kenal tentang agama ini kecuali melalui Rasulullah SAW. Wala sabila ilaiha illa bimutaba'atihim, dan tidak akan sampai kepada peribadatan yang benar kecuali melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut. Wa qad qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Maka selain itu dikatakan oleh Allah, wa qadimna ila ma 'amilu, dan kami datangkan apa yang mereka amalkan dari amalan-amalan, dan kemudian kami jadikan haba'an manthura, kami jadikan debu yang berterbangan, tidak ada nilainya. Ini ibadah-ibadah yang sama sekali tidak didasari tauhid dan tidak didasari ittiba kepada sunnah, maka Allah datangkan nanti di hari kiamat, ditunjukkan pada orang yang beramalnya, nih amalan kalian, dijadikan haba'an manthura yang enggak ada nilainya sama sekali. Fa hadhihi al-a'mal allati kanat fid dunya ala ghairi sunnah. Amalan-amalan yang merupakan haba'an manthura yang Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan adalah amalan yang tidak di atas sunnah para rasul, yang tidak di atas sunnah Rasulullah, yang tidak di jalan mereka, dan tidak karena Allah. yaj'aluha Allah haba'an mandhura, Allah akan jadikan amalan-amalan tersebut sebagai debu yang tidak bernilai. Wala yantafi' minha sahibuha, dan pelakunya yang beramal dengannya tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan manfaat apapun aslan sama sekali. Ini berkait dengan hadis yang kita bahas dalam Jamil Ulum wal Hikam tadi pada pelajaran pertama, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak di atas sunnah Nabi, tidak di atas perintah Nabi, perintah Allah dan Rasulnya, maka dia merdud, tertolak. Di sini disebutkan faja'alnahu haba'an manthura, Allah akan jadikan sebagai debu yang berterbangan. Wa hadza min a'dhamil hasarat, ini adalah kerugian dan penyesalan yang sangat besar bagi seorang hamba di hari kiamat, karena tidak mungkin lagi kembali ke dunia dan tidak mungkin lagi memperbaiki amalannya. Tidak mungkin dia kembali ke dunia dan memperbaiki amalannya, sudah terputus al-asbab, sudah terputus hubungan dan tidak mungkin lagi kembali ke dunia. Walaupun mereka menangis dengan air mata darah sekalipun, menyatakan farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal saleh. Tidak akan mungkin Allah kembalikan ke dunia lagi. Berarti sudah tidak ada kesempatan. Maka itu hasarat yang merupakan a'zamul hasarat, sebesar-besar kerugian dan penyesalan. An yara sa'yahu dha'i'an, dia melihat amalan-amalannya dan usaha-usahanya ternyata bayar, ternyata sia-sia, kosong, gak mendapatkan apapun, ternyata haba'an manthura, ternyata menjadi debu yang tidak ada nilainya. Waqad sa'ida ahlus sa'i an-nafi', sedangkan dia melihat orang-orang yang beramal dengan amalan saleh, dengan perintah Allah dan Rasulnya, ternyata mereka mendapatkan manfaat dengan usaha mereka. Maka tambah menyesal, kenapa saya tidak seperti mereka? Kenapa saya demikian? Kenapa saya demikian? Ini adalah penyesalan. Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ketika orang zalim di dalam neraka nanti menggigit jarinya sambil menyatakan ya laitani, duhai kiranya aku mengikuti jalan Rasul. Ini penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan di dunia akan bermanfaat, tetapi penyesalan di akhirat itu adalah azab di atas azab. Karena penyesalan dia hanya menyakitkan mental dia, di samping dalam keadaan jasad dia disiksa dalam neraka, dan mentalnya pun dalam keadaan sangat menyesali. Dan ini ikhwan ibn a'azakumullah tidak mengurangi azabnya. Fala yukhaffafu anhumul azabu walahum yunzarun. Tidak akan diringankan azabnya dan tidak akan dikurangi. La yukhaffaf, penyesalan sebesar apapun. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah. Selesai dengan ini bab yang kemarin, dan insyaallah yang akan datang kita masuk pada bab yang baru. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.